Dalam suka ku percaya kau kan bisa menemani dengan cinta. Dalam duka ku bertanya bagaimana dalam hatimu bicara. Saat hilang nafasmu, ku kan ada, ku di sana menemanimu selalu. Dalam cinta, ku bertanya sampai mana rasa ini kan dicoba. Kata percaya.